Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek, dulur-dulur kula, sedaya jamaah ingkang rawuh, kula dongaaken mugi-mugi tansah dirahmati Gusti Allah, diberkahi Gusti Allah, diridhoi Gusti Allah, dicintai Gusti Allah, disyafaati Kanjeng Nabi, disayangi Kanjeng Nabi, disayangi Anwar Zahid. Boten purun ah. Gelem ya wis. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam suasana silaturahim kekeluargaan ukhuwah wonten acara ingkang mulya. Mugi-mugi acara ingkang kita dherekaken menika saged dados wasilah, dados sababiyae sisa-sisa umur peparinge Gusti Allah niki saged dados umur ingkang barokah. Bapak Ibu, para sederek, sedaya jamaah rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Lek tiyang mriki ngarani wulan Ruwah, bulan yang terletak di pertengahan dari tiga bulan barokah. Nggih menika bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Saya yakin masyarakat mriki sampun sami hafal doa yang diajarkan dan selalu dipanjatkan oleh Rasulullah setiap memasuki tiga bulan barokah ini. Kula yakin dulur-dulur sampai apal dongane, wulang-wulangane Kanjeng Nabi yang melebet wulan Rejab, wulan Ruwah, lan wulan Ramadan. Dongane nggih menika bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi Rajaba, kok ana sing fi marozak tanah. Ora ana konsumsine maca donga niku. Ngangger barik lana mesti gandengane fi marozak tanah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma duh Gusti Allah, barik mugiya maringi barokah panjenengan. Barokah niku tegese bertambahnya kebaikan. Lana dateng kita sedaya nyuwun barokah, nyuwun tambahe kesaenan fi Rajaba ing dalem bulan Rajab, wa Sya'bana lan ing dalem bulan Sya'ban nggih nyuwun barokah, nyuwun tambahe kesaenan. Wa ballighna Ramadana lan mugiya panjenengan ndugekaken kula ya Allah saged kepanggih wulan suci Ramadan. Amin Allahumma. Doa itu adalah ungkapan kerinduan kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Sedaya tiyang Islam niku mesti kangen kepanggih wulan Ramadan. mila kalih Kanjeng Nabi ken ngatah-ngatahake donga. Sedaya tiyang mesti gadah cita-cita. Leres? Sedaya tiyang mesti gadah harapan. Cita-cita dan harapannya niku kepengin sukses uripe, nggih napa nggih? Kepengin bahagia, nggih napa nggih? Kepengin mulia dan terhormat. Pun to sak nakal-nakale wong niku pengen mulya, sak bejat-bejate wong pengen terhormat. Nek mboten dihormati ya nesu, lek gak dihormati ya muangkel. Sak nakal-nakale wong. Mangkane kula sering matur, kula niku nek ceramah ten gene penjara nika, ten LP lembaga pemasyarakatan, ten gene warga binaan, dulur-dulure dhewek sing keliru dalane ngantos dipenjara. Kula nek tepak ngisi ceramah, betapapun sing kula adepi tiang-tiang ngoten nika, kula tetep harus menghormati mereka karena mereka juga butuh kehormatan, kepingin dihormati. Mboten pareng diece, mboten pareng dinyek, mboten pareng dilok-lokne. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula nek matur ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ngono. Tapi kula ngomong kok jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang terlaknat, para penjahat yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat dan yang keparat, ya aku diantemi sandal. Mereka juga kepingin terhormat. Bahkan nuwun sewu, kula nek ngaji ten gene lokalisasi, ngaji kali wong wedok nakal-nakal nih kok bu, kembok guyu to bu, nggih sering kok. Betapapun sing kula adepi wong wadon sing model ngoten nika, kula tetep harus menghormati, mereka juga ingin terhormat. Kula nek ngomong ya, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian yang saya hormati dan saya doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayahnya Allah. Amin. Yo ngono. Muga-muga nang insaf kabeh, tobat kabeh. Amin. Muka-muka dadi wanita sholihah ahli swarga kabeh. Amin. Yono. Saya tetap harus menghormati mereka, ibu-ibu dan mbak-mbak yang saya hormati. Coba aku ngomong apa anane. Para begenggek-begenggek sekalian yang suka menghancurkan rumah tangganya orang, juga para lonte-lonte yang suka menghabiskan duitnya suami orang, ya aku dicamah. Bisa dicelatu, ora tepak malah ditawani.